Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. InsyaAllah setelah salat duhur ini kita akan menyelesaikan satu jenis hadis lagi yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari di halaman 51 dari kitabnya At-Ta'liqatu Al-Athariyah. Disebutkan oleh An-Nazim Syekh Taha bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni askanahullahu subhanahu wa ta'ala fi jannatihi al-firdaus al-a'la. Wal kadhibu al-muhtalaku al-masnu' 'ala an-nabi fadhalika al-mawdu'. Hadis mawdu' adalah wal kadhibu al-muhtalaku al-masnu'. Hadis yang didustakan atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam, fadhalika al-mawdu', maka dia adalah hadis al-mawdu'. Jadi hadis mawdu' adalah hadis palsu. Qala asy-syarih hafizahullah subhanahu wa ta'ala, huwa al-hadisu al-maghdubu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana amdan aw khata'a, yaitu hadis yang didustakan atas nama Rasulullah alaihi salatu wasalam, baik didustakan secara amda aw khata'a, secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Artinya setiap kedustaan atas nama Rasulullah diancam dengan bahwa hadisnya dikatakan al-maudhu'. Misaluhu, contohnya, ba'dul ahadisul lati wudi'at ta'assuba lil madahib, beberapa hadis yang dipalsukan untuk mendukung ta'assub atau fanatisme madhab tertentu. Dan yang paling banyak mendustakan hadis adalah orang-orang Syiah, orang-orang Karomiyah, orang-orang Batiniyah, dan firqoh yang paling sedikit membuat hadis palsu adalah Al-Khawarij. Kenapa? Karena menurut Khawarij, berdusta saja sudah dosa besar, apalagi berdusta atas nama Rasulullah. Karena menurut orang Khawarij, berdusta itu dosa besar, dan orang yang berdusta adalah kafir, mukhallidan finnar. Dan mereka ada paling sedikit untuk memalsukan hadis. Berbeda dengan orang-orang Syiah. Contoh hadis maudhu adalah kahadis siraju ummati Abu Hanifah. Penerang umatku adalah Abu Hanifah. Enggak masuk akal gitu loh. Bagaimana mungkin Rasulullah mengatakan seperti ini? Abu Hanifah sama Rasulullah jaraknya itu lumayan panjang masalahnya. Jelas, Abu Hanifah siapa, Rasulullah siapa. Kemudian kecuali kalau Abu Hanifah sahabat, Rasulullah mengomong bersabda seperti ini masih mungkin. Ini terpisah jarak yang lumayan jauh. Alladhi wada'ahu ba'dul muta'assibatil hanafiyah, yang dipalsukan oleh sebagian orang yang terlalu fanatik kepada madhabnya Abu Hanifah. Contoh lain hadis yang palsu adalah hadis Aliyu khairul bashar man syakka fihi kafar. Ali adalah sebaik-baik manusia. Barang siapa yang meragukan bahwa Ali sebaik-baik manusia, dia kafir. Maka jelas, apa namanya? Ini jelas palsunya, kelihatan banget. Kelihatan sekali. Alladhi wada'ahu ba'dur rafidah, yang dipalsukan oleh sebagian dari orang-orang Syiah. Selama ini orang-orang Syiah kalau menghadapi dakwah ahlu sunnah wal jamaah bilangnya apa? Wahabi, tukang ngafirin orang lain. Itu namanya apa? Namanya maling, teriak maling namanya. Mereka adalah orang yang paling hobi mengkafirkan orang lain. Buktinya apa? Bikin hadis mau seenak mereka sendiri. Barang siapa yang meragukan kemuliaan Ali, dia kafir. Jelas. Kemudian wa ghairuha minal akadibi wal iftira'at, dan berbagai macam kedustaan dan apa iftira'at, kepalsuan-kepalsuan, allati laha asbabuha al-ma'rufatu 'indal ulama, yang sebab-sebabnya ma'rufah atau dikenal oleh para ulama. Fa'idatun minal qawa'idil kulliyati allati yu'rafu bihal hadisul maudhu', termasuk kaidah yang dengan itu kita bisa membedakan mana hadis maudhu', mana yang bukan, adalah yang pertama, an yakuna kalamuhu la yushbihu kalamal anbiya, hadis maudhu' itu perkataannya itu tidak mirip dengan perkataannya nabi. Tidak mirip dengan perkataannya nabi. Enggak usah jauh-jauh deh, perbandingan antara manusia dengan nabi. Perbandingan antara manusia sama manusia misalnya. Contoh misalnya ada seorang yang biasa membaca tulisannya Ustadz Fulan. Ada juga orang yang biasa bacanya baca tulisannya Ustadz Fulan. Gaya tulisannya beda udah enggak? Sudah beda. Kalimatnya, beberapa kalimat yang biasa dia pakai sudah beda. Apalagi ini omongannya manusia biasa sama omongannya nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beda. Sudah beda sekali. Dan ini akan diketahui dengan mudah oleh para ahli hadis yang biasa menyelami dan bergaul keseharian mereka dengan hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, akan dengan mudah. Yang kedua, an yakunal hadisu biwasfil attiba wa turqiyah asbaha wa alik. An yakunal hadis biwasfil attiba, dengan sifat-sifat sebagaimana sifat-sifat disebut oleh para attiba, para tiba itu apa ya? Tabib apa ya? At-tabib wa taraqiyah, kama turaq adalah orang yang lemah pikirannya, adalah lebih cocok. Alik. Yang ketiga, an yakuna al-hadisu batila fi nafsihi, hadis yang secara zatnya adalah batil, fayadullu butlanuhu ala annahu laysa min kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan itu bukan perkataan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yang keempat, ini yang paling mencolok biasanya. Yang keempat, mukhalifatul hadisi li sharihil Quran, hadis tersebut menyelisihi Al-Qur'anul Karim dan menyelisihi hadis-hadis sahih yang lainnya. Yang kelima, samajatul hadis wa kaunuhu yusakharu min samajatu, dari kalimat samju, dia artinya adalah keji, isinya sangat keji, dan kaunuhu yusakharu min, ada unsur mengolok-olok atau menghinakan atau merendahkan kelompok lain, wa ghairu dalik min asbab. Tapi yang paling mencolok biasanya adalah ini yang pertama, an yakuna kalamuhu la yushbihu kalamal anbiya, berbeda dengan kalam nabi pada umumnya, penggunaan kata dan pemilihan kata. Yang keempat adalah mukhalifatul hadis li sharihil Quran, ini yang paling mencolok di saya. Wa ghairu dalik min asbabin. Dan sebagai penutup, Syekh Taha bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni menutupnya dengan dua buah bait syair, membukanya dengan dua buah bait syair, menutupnya dengan dua buah bait syair. Waqad atat kal jauharil maknuni, telah datang kal jauhari sebagaimana permata yang al maknun. Al maknun muradif atau sinonim dengan kalimat al mastur, artinya apa? Yang tertutup. Kal jauhari al-maknun, tahu jauhar, permata yang maknun. Dikatakan jauharul maknun kalau permata itu masih apa? Di dalam cangkangnya, namanya jauharul maknun. Sammaituha mandumatal baikuni, dan aku kasih nama mandumata al baikuni. Fauqat thalathina bi arba'in atat, jumlah bait syairnya ada 30 lebih 4 biji. Wa aqsamuha tammat bi khairin khutimat, dan jenis-jenis hadisnya telah sempurna disebutkan bi khairin khutimat, dan ditutup dengan baik. Alhamdulillah rabbil alamin, bi aunillah subhanahu wa taala wa taufiqihi, kita bisa menyelesaikan kitab yang penuh barokah ini, Mandhumatul Baiquniyah, beserta dengan syarahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita dapatkan nilai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan pada para ikhwah sekalian untuk bisa mengajarkannya pada orang lain, dan menjadikan amal mengajarkan pada orang lain tersebut menjadi sebuah amal jariah yang tidak akan pernah terputus hingga kita semua masuk dan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salas." Jika seorang meninggal dunia, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3. Di antaranya adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Oleh sebab itu, saya wasiatkan pada teman-teman sekalian untuk memurojaah kembali. Dan sebaik-baik cara untuk memurojaah adalah dengan cara mengajarkannya pada orang lain. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.